berjuang diri. Sing penting koe bahagia endingi. Ku nomor siji pena elemu benjani janji kowe teko marani usahaku wis kurang kurang kematiku kutuan cepuk ketemu kowe ning dalan kowe konangan kendaraan ngomongo jamu pie tak turutani tak usah. Aku ramah salah yang kan berjuang di sing penting kowe bahagia ending. nemen-nemen. Dadah.